Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyaknya kenikmatan, demikian banyaknya kesempatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bisa sukses mencapai tujuan diciptakannya manusia. Agar kita sukses mewujudkan peribadatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah dengan mencurahkan air matanya, mencurahkan perhatiannya, kasih sayangnya dalam rangka menjelaskan kesempurnaan Islam, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan umat manusia, dan dalam rangka memudahkan manusia untuk mewujudkan ibadah yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat syirik, tanpa menjadikan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keluarga besar beliau, para sahabatnya yang telah berjalan menyebarkan agama Islam ini, menyampaikan tentang bagaimana ibadah, bagaimana bermuamalah, berinteraksi antar manusia dengan segala jenisnya, dengan segala tingkatan pendidikan, tingkatan pengetahuan mereka, sehingga kaum muslimin dewasa bisa melihat Islam dalam bentuknya yang indah, dalam bentuknya yang sempurna, dan dalam bentuknya yang hakiki. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada hari ini insyaallah taala kita masuk dalam rangkaian yang ketiga dari rangkaian belajar mengenal fikih ekonomi keuangan Islam atau fikih muamalah al-maliyah. Dan kita masuk ke dalam pembahasan mengenai jual beli. Jual beli adalah ungkapan ataupun istilah yang sudah tidak asing bagi kita semua. Sejak zaman dahulu kala, manusia sudah melakukan transaksi jual beli ini dengan beragam macam cara, dari yang mulai tradisional dengan namanya muqayyadah, yaitu sistem barter, petani punya padi, nelayan punya ikan, ketemu, kemudian yang petaninya menjual bahan makanannya atau padinya atau gandumnya, dan nelayan menjual ikannya, ditukar. ini masih ada sampai saat ini. Tukar tambah, tukar guling, dan lain sebagainya. Yang berkembang dengan mengenal alat tukar. Dinamakan dengan naqdan atau nuqud. Dari mulai menggunakan mata uang emas dan perak sampai menggunakan mata uang kertas. Bahkan sekarang tanpa uang pun orang bisa membeli dengan kartu saja cukup. Demikian juga kita lihat upaya manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut berkembang dengan sangat pesatnya. Sampai-sampai akhirnya kita bisa melihat seorang tidak usah menggaji karyawan untuk jualan, cukup dengan membuat mesin sehingga pembeli tinggal masukkan koin atau uangnya dan pencet kemauannya mana dan keluarlah kopi, coklat, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dirasa membawa uang cukup banyak susah. Kita mau beli kemana-mana bawa uang dompetnya tebal, mengganggu ya, dan merasa ada yang membebani dia. Maka mulai membuat teknik baru dengan cara menggunakan kartu. Dengan hanya bekal satu kartu bisa membeli barang bisa dengan harga 10 sampai 20 juta rupiah hanya dengan kartu saja. Kartu plastik yang hanya ukurannya kecil sekali. Yang bila membawa 20 juta dalam dompet, itu akan tampak mengganggu dan menyusahkan. Demikianlah manusia. Berkembang kemampuannya sesuai dengan kebutuhannya. Sampai saya berpikir dulu, kenapa orang Indonesia kalau motong kambing itu sampai tidak sisa? Dari mulai kulit itu dimakan. Sampai ususnya pun nih dimakan. Bangsa Arab saya lihat kulitnya dibuang, jeroannya cuma hati dimakan, yang lainnya dibuang. Nah, di Pakistan pun demikian. Mereka kalau nyembelih kambing ya, diambil hanya dagingnya saja. Ternyata memang manusia itu terpacu maju dengan kebutuhan yang dimiliki dia. Demikian kita lihat bagaimana kemajuannya ada, dan ini membuat kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mengerti bagaimana hukum-hukum itu semuanya dan mencoba untuk berjalan agar supaya implikasi buruk usaha haram yang sempat disampaikan di awal pertemuan itu bisa kita hindari, karena khawatir dengan doa kita yang tidak makbul, tidak mustajab, lantaran makanan, minuman kita haram. Jual beli dalam istilah syariat namanya bai. Ada kata lain yang itu dalam bahasa Indonesia sama, namanya tijarah. Namun kata para ulama rahimahullahu ta'ala tidak sama antara bai dengan tijarah. Kalau tijarah itu sudah pekerjaan, profesi. Sehingga pedagang itu dinamakan sebagai tajir. Kalau bai itu enggak mesti harus tajir. Walaupun tajir itu mesti bai. Paham ya? Ini dua istilah. Karena sebagian ustaz mengatakan, kok bisa lembaga keuangan menjadi pedagang? Kok bisa orang ini pegawai kemudian bisa menjual jadi B? Kata kita boleh. Kalau B, bebas. Tapi kalau tijarah, memang itu pada umumnya dipakai oleh ulama sebagai satu pekerjaan. Sehingga ada namanya tajir, ya, adalah orang yang selalu berusaha untuk berdagang setiap waktunya. Sehingga yang punya toko namanya tajir. Nah, kita bahas baik. Kata al-bai' ba'ya'ain atau bau ba'wa'ain. Ini dua bahasa sama, dua kata sama maknanya. Asalnya daripada bu itu ini ku, ini bu. Artinya asalnya ba itu adalah telapak tangan ke telapak tangan. Maka dinamakan juga dengan safqah. Dengan apa? Safqah dalam bahasa Arabnya. Karena dahulu kalau berdagang itu habis akad, habis transaksi jabatan, tangan sebagai tanda jadi. Atau ada yang memberi, ada yang menerima. Maka dinamakan al-bay oleh bangsa Arab dahulu. Kata bay ini punya anonim lawan kata namanya asyira. Kalau bai' itu menjual, kalau syira' membeli. Namun kadang-kadang al-bai' juga bermakna syira', dan kadang-kadang syira' bermakna bai'. Sehingga subhanallah, kita lihat orang menggunakan dua kata ini untuk menjual boleh. Jadi nanti jangan sampai diributkan dua kata ini, ya. Ternyata kadang-kadang ulama pakai syirah itu untuk jual beli, kadang-kadang juga apa? Bai itu jual beli. Al-bai pada asalnya maknanya adalah semua bentuk penukaran, baik harta maupun lain harta. Dan baini kata para ulama rahimahullahu ta'ala adalah mubadalatul mali bil mali au manfa'ah. Pertukaran harta dengan harta atau manfaat. Manfaat ini kalau bahasa kita mungkin jasa, ya. Dan kadang ditambah dengan litamlik dalam rangka untuk kepemilikan. Kita coba untuk melihat ini semua satu persatu. Kalau kita lihat kepada makna pertukaran harta dengan harta atau manfaat, maka muncul di sana beberapa jenis jual beli. Yang pertama, harta dengan harta. Ini mencakup barang dengan uang atau barang dengan barang. Yang kedua, ada barang dengan jasa. Contohnya apa? Seorang bekerja dengan jasanya ditukar dengan uang atau dengan barang. Kalau kita lihat di sebagian tempat, ya, kalau panen kadang-kadang mereka disuruh bekerja dan dibayar dengan sekian persen daripada hasil panennya. Ini namanya jual beli barang dengan jasa. Ada juga yang dia jasa dengan jasa. maka muncul di sana ada tiga jenis jual beli. Syekh Ibn Utsaimin menambah dengan definisi walau fi dhimmah, walaupun dalam tanggungan. Walaupun dalam tanggungan. Sehingga dengan tambahan walau fi dhimmah ini, ada barang dengan barang cash, ya, harta dengan harta cash, harta dengan jasa, ya, cash, ada yang hutang, ya, sehingga dia menjadi bertambah banyak jenis yang ya ada. Tan bahas soal dalam jenis jenis jual beli. Sehingga semua, ya, ini termasuk jual beli. Jasa dengan jasa juga jual beli. Dari sini ikhwan fillah akan nampak jelas bagi kita bahwa jual beli ini tujuannya adalah untuk memiliki barang tersebut. Dan jual beli ini termasuk dalam transaksi yang mereka sampaikan dalam kajian kemarin, ditinjau daripada sisi pengambilan keuntungannya, masuk dalam akad mu'awadah. Akad mu'awadah. Dari sisi permanen dan tidaknya, maka ia masuk dalam akad lazim. Ustaz, mengapa kita harus mengerti pengklasifikasian akad kemarin dalam rangka untuk menjelaskan tentang bai ini bagaimana? Bai ini kata pertama masuk dalam akad mu'awadah. Mu'awadah ini artinya akadnya itu tujuannya bisnis atau business oriented. Maka tidak boleh ada yang tidak jelas. Bila ada orang menjual barang enggak jelas, misalnya mengatakan saya mau jual mobil saya di rumah dengan harga 5 juta, kata yang temannya saya beli, ini uangnya di tempat, maka jual belinya enggak sah karena belum tahu mobilnya jenis apa. Karena ia akad mu'awadah. Maka gharar tersebut menjadi penghalang ia untuk mensahkan jual beli tersebut, atau jual beli kucing dalam karung bahasa Indonesianya. Kalau dilihat kepada dia, kepada akad jaiz dan lazimnya, dia adalah akad permanen. Maka jual beli ini bila sampai sempurna dan berpisah majlisnya, maka otomatis barangnya pindah ke pemilikan. Dan tidak boleh menggagalkan kecuali dengan kerelaan dua pihak yang terlibat. Misalnya kan, seorang jual mobil, kemudian selesai akadnya, pulang ke rumah, menyesal yang jual. Maka tidak boleh menggagalkan penjualannya kecuali dengan pihak pembeli memaafkan dan mau mengalah. Ini maksud dengan akad permanen, akad lazim yang kemarin saya sampaikan dalam kajian bulan yang lalu. Sehingga ikhwan fillah, banyak orang sengketa karena enggak mengenal apakah ini akadnya permanen atau non permanen. Orang masuk dalam perangkap keharaman lantaran tidak mengerti, enggak, akadnya ini mu'awadah atau bukan mu'awadah. Contoh yang antum lihat sekarang adalah, antum senang mancing enggak? Senang enggak mancing? Kalau saya senang. Kalau antum ke pemancingan, maka kata pemilik pemancingan mengatakan, bapak mancing di sini dapat enggak dapat, bayarnya 50 ribu misalnya. Maka timbul apa? Jual beli. Antum mancing dapat 10 kilo. Untung enggak? Kalau antum mancing enggak dapat-dapat, apa namanya? Buntung. Maka di sini ada namanya ketidakjelasan. Bagaimana supaya nanti akadnya ini tidak haram? Maka ada solusi, mancinglah bila dapat ikan sekian kilo, maka bayarnya per kilo sekian dan sekian. Sehingga akhirnya apa? Jadi sah karena jelas. Karena jelas dan dia akad apa? Akad mu'awadhah. Bagi teman-teman yang kemarin enggak hadir di bulan kemarin, ya mohon maaf karena emang ini adalah silsilah ya. Silsilah artinya ini adalah rangkaian pelajaran yang mestinya diikuti sejak awal sampai akhir karena semuanya punya hubungan dan hubungan. Kalau yang hadirnya bulan kemarin sekarang enggak hadir, besok hadir lagi, biasanya nanti akan mengalami kesusahan memahami permasalahan ini. Padahal ia ini adalah masalah yang antum setiap harinya lakukan dalam kehidupan antum sehari-hari. Ini hubungan antara jual beli dengan apa? Permasalahan transaksi dalam Islam yang disampaikan pada bulan yang lalu. Maka dan demikian semua bentuk pertukaran barang dengan barang, harta dengan harta, jasa dengan jasa atau sebaliknya, jasa dengan barang dengan harta, ini semua adalah jual beli. Adalah jual beli. Tentang hukum jual beli, semuanya sepakat kalau jual beli itu halal. Apa dalilnya sepakat? Karena antum semua mesti berjual beli. Sampai ibu-ibu pun yang di rumah juga mesti jual beli. Beli brambang, beli cabai, beli bumbu dan sebagainya macamnya. Maka kita katakan bahwa jual beli ini halal hukumnya, walaupun sebelumnya kita enggak pernah tanya apa hukumnya, padahal kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebenarnya sebelum antum itu jual, tanya dulu sama ustaz, apa hukum jual beli? Hal apa? Haram. Tapi memang demikian sudah menjadi satu tradisi, satu hal yang sudah pasti sejak zaman dahulu kala, bahwa orang itu mesti berjual beli, sehingga tanpa tanya pun hukumnya sudah pasti boleh. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai kaum mukminin, janganlah memakan harta kalian di antara kalian dengan batil. Menggunakan kata memakan harta, ya, walaupun maksudnya adalah mengambil harta, ya, karena memang dengan dimakan harta itu pindah dari yang punya kepada yang mengambilnya dengan batil. Illa kecuali antakuna tijaratan antara diminkum, kecuali dengan jual beli dengan jalan perniagaan yang ada dengan dasar suka sama suka. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Menunjukkan bahwa pindahnya kepemilikan harta itu disebabkan dengan adanya tijarah perniagaan. Demikian juga ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdagang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtazima ahadukum huzmatal hatabin ala dhahrihi fayabi'aha khairun min ayas ala rajulan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Seorang dari kalian mengangkat satu ikatan kayu bakar atas punggungnya lalu menjualnya, lebih baik daripada meminta-minta kepada seorang lalu ngasih atau nolak. Di sini khonfilah ada kaidah penting bagi antum semua, bahwa Islam itu sangat menganjurkan kita untuk menjaga kehormatan kita. Jangan minta kepada orang lain kecuali sudah terpaksa. Sebab sampai-sampai kita diminta untuk memikul kayu bakar satu ikat dijual untuk dimakan, lebih baik ketimbang minta kepada orang lain. Di sini Islam membuat satu anjuran kita untuk mandiri. Untuk apa? Mandiri, dan jangan menjadikan minta-minta sebagai sarana mendapatkan harta dalam hal ini. Sedangkan ijma' ulama sudah disampaikan para ulama, di antara Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan juga Ali Haidar, ini ulama madhab Hanafi, dalam kitab Durar Al-Hikam fi Sahih Majallati Al-Ahkam. Secara kias, secara akal pun demikian, karena kebutuhan manusia yang sangat mendesak untuk pensyariatannya. Setiap kita mesti butuh kepada barang kebutuhan yang kadang-kadang kita tidak mampu memenuhi tanpa ada orang lain yang terlibat di sana. Orang Bintaro ya, kalau pengen beli durian kemana? Import. Nah, sini nggak ada pohon durian ini. Kebutuhannya mesti apa? Membutuhkan orang lain. Dan tidak bisa mengambilnya kecuali dengan apa? Jual beli. Sehingga kebutuhan masyarakat, kebutuhan umum menuntut adanya pensyariatan jual beli. Dan Allah yang Maha mengetahui sudah tahu, sehingga memberikan kepada kita pensyariatan jual beli, artinya jual beli disyariatkan dalam Islam dan sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian ikhwan fillah, jual beli yang antum lakukan itu mesti memiliki syarat, memiliki rukun, memiliki rukun dan syarat. Apa itu rukun? Rukun adalah tiang-tiang yang membangun sesuatu. Rukun Islam ada 5. Artinya tiangnya Islam itu ada 5. Yang bila amruk 1, amruklah rumah tersebut. Rukun jual beli ada 6. Ada yang mengatakan ada 4. Ada yang mengatakan ada 3. Semuanya sama ya, cuman dipisah-pisah dalam hal ini. Rukun jual beli saya ambil yang gampang ngapal 3 saja. Yang pertama adalah sighah atau pelafalan. Pelafalan yang ia mencakup ijab dan qabul. Yang kedua, pihak yang bertransaksi, dan itu adalah penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah objek transaksi, yang mencakup harga dan barangnya. Jadi yang membagi enam mengatakan pertama adalah ijab, kedua qabul, ketiga penjual, keempat pembeli, kelima harga, dan keenam barang. Kata yang mengatakan empat mengatakan pertama adalah lafad, yang kedua objek transaksi, yang ketiga penjual, yang keempat pembeli. Sama saja, sama saja. Boleh dengan cara mengatakan rukun jual beli ada tiga, empat atau enam. Bahkan saya boleh mengatakan lima. Yang penting adalah bahwa di sana ada sirah pelafalan, di sana ada pihak yang transaksi, dan ada objek yang dijadikan sebagai alat transaksi. Sirah jual beli. Atau pelafalan adalah semua yang menunjukkan keridhaan dari pihak yang terlibat transaksi. Ini penting sekali untuk disampaikan bahwa namanya sirah atau pelafalan ini tujuannya adalah untuk menampakkan bahwa kedua-duanya itu taradin, sama-sama suka. Para ulama khilaf tentang pelafalan ini. Setelah sepakat ijma bahwa ijab qabul adalah pelafalan. Sedangkan selain ijab qabul, ini yang menjadi masalah. Dalam madhab Syafi'i adalah madhab yang sangat ketat dalam hal jual beli. Mengatakan bahwa tidak sah jual beli tanpa ijab qabul. Tidak sah jual beli tanpa ijab qabul. Dan ini tidak mungkin dipakai di kota Jakarta. Kalau antum misalnya masuk ke mall, ya, membeli tisu, kapas, kemudian sekian item, mengatakan kepada kasirnya, "Pak, saya beli tisu ini dengan harga sekian." Kata kasirnya, "Iya, saya terima." Kapasnya lagi kedua, "Pak kasir, saya beli kapas ini terus sampai 50 kali kita ngomong ijab dan qabulnya." Atau mengatakan, "Saya beli kapas ini sampai ujung baru kemudian apa?" Dijawab iya. Dan kalau pakai mazhabnya KUA Naib yang mewajibkan satu napas, ini Jawa Barat biasanya begini. Kalau akad nikah itu wajib apa? Satu napas. Nanti kalau ijab qabul barang, kita punya 50 barang yang kita beli, satu napas, bisa sah gak ijab qabulnya? Ini jadi masalahnya. Dan saya kalau ada gitu, saya akan ngomong sama KUA-nya, apa ini keliru. Masa orang mau akad nikah harus napasnya di, ya, salaman tuh napas ditarik dulu, dia ngomong. Begitu tengah-tengah, macet, napasnya keluar, gak kuat. Nah, maka akhirnya apa? Ulangi pak, belum sah. Kita mesti ngomong sama KUA-nya, "Pak, bapak salah, itu sudah sah." Mengalami kesusahan, dan ternyata kaum muslim Indonesia mengaku madhab Syafi'i menyisihi madhab Syafi'i. Yang rajih madhabnya jumhur ulama yang mengatakan bahwa sirah atau lafal jual beli itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah sirah qauliyah, ijab dan qabul. Yang kedua namanya sirah fi'liyah, dengan perbuatan. Ini yang paling gampang dan sahih. Antum bisa bayangkan ya, kalau antum ke bandara Soekarno-Hatta, antum ngiler pengen minum kopi. Yang ada mesin. Kalau antum ijab qabul dengan mesin, bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak sah antum juga. Ini ternyata ikhwan fillah bahwa Islam itu mudah dan jangan dipersusah. Kata ulama dibolehkan dengan sighah fi'liyah. Dan sekarang hampir semua jual beli di Indonesia ini menggunakan sistem yang kedua dengan sighah fi'liyah. Dengan sighah fi'liyah. Kasih duitnya, ambil barangnya. Tidak bicara sama sekali. Ambil tasnya, ya, keranjangnya, masukkan ke kasirnya, dihitung sama belinya mereka, dihitung, Pak, harganya 200 ribu, dikasih uangnya. Ambil barangnya, pergi. Itu yang ada, namanya sighah fi'liyah atau bai' al-mu'atah. Al-mu'atah artinya kita memberi dan menerima tanpa ada ucapan dari kedua belah pihak. Namun ingat ikhwan fillah, untuk jual beli, untuk pernikahan wajib dengan qaul, dengan qauliyah. Tidak boleh dengan apa? Sighah fi'liyah. Enggak boleh. Ya. Kalau boleh bahaya. Ketemu sudah tanpa ngomong hubungan suami istri jadilah pernikahan. Makanya ada namanya syarat khusus pernikahan, karena dia mitsaqan ghalidha, maka wajib dengan lisan dan tidak wajib dengan bahasa Arab, dan tidak mesti satu kali napas. Faham ya tentang ijab qabul dan sighah fi'liyah ini? Untuk ijab qabul, kemarin saya sampaikan kepada antum dalam transaksi, namun saya ulang sedikit di sini. Ada syarat-syarat yang membuat sahnya ijab qabul. Yang pertama, ijab qabul harus sesuai dengan ijab, harus sesuai dengan qabul. Apa itu ijab? Apa itu qabul? Sudah saya jelaskan pada bulan yang lalu. Saya ulang lagi, enggak apa. Ijab adalah semua lafaz yang disampaikan pertama kali. Qabul yang kedua kalinya. Bila antum misalnya membeli barang, mengatakan saya beli barangnya Pak, namanya apa? Ijab. Yang punya barang mengatakan monggo silahkan, ini qabul. Atau yang punya barang mengatakan saya jual barang saya, ini namanya apa? Ijab. Qabulnya apa? Yang menerima. Pokoknya intinya lafaz yang keluar pertama kali dari kedua transaktor namanya ijab, dan yang kedua namanya qabul. Jadi ijab qabul harus sama dalam ukuran dan kriteria, juga pembayaran dan temponya. Bila penjual mengatakan rumah itu saya hargai 300 juta rupiah, kata belinya, iya saya beli, saya terima dengan harga 250 juta. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada masalah. Bagaimana kalau seandainya qabulnya lebih tinggi? Saya jual rumah saya 300 juta. Kemudian kata pembelinya, saya terima dengan harga 325 juta. Sah enggak ijab qabulnya? Kata ulama mutaakhirin mengatakan bahwa itu sah karena untuk maslahat kepada penjual. Sah. Boleh lebih enggak boleh kurang. Jadi kalau antum misalnya jualan buku, saya jual Pak bukunya 10 ribu, kata yang beli, sudah saya beli, saya terima dengan apa? 15 ribu, sah ijab qabulnya. Boleh lebih enggak boleh kurang. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Dan majelis ini disesuaikan dengan adat yang ada. Kalau antum jualan di perahu kecil, ya, kalau antum beli ikan di pantai, di mana belinya? Di perahu kecil sampan itu, kapan pisahnya? Kata ulama, pisahnya adalah bila sempurna penjualan dan keduanya sudah memutuskan perkaranya. Gak nunggu kalau sampai ke daratan. Demikian juga yang menggunakan telepon. Selama masih dalam kriteria adat satu majlis, maka dia masih satu majlis. Demikian juga dengan fax, dengan fax mail atau dengan email dan yang lain-lainnya. Kalau sampai pada waktu yang terpisah, misalnya hari ini nawarkan, kemudian kabulnya besok, ini enggak sah. Demikian juga tidak ada ucapan-ucapan ijab kabul yang tidak didengar oleh kedua belah pihak. Sehingga bila ijab kabul dari orang yang tuli, sah enggak? Jawaban yang tidak sah kecuali ada saksi. Jadi tidak sah kecuali ada saksi baru sah. Sebab orang yang tuli tidak mendengar ucapan ijab kabulnya. Yang kedua adalah disyaratkan pada pihak yang transaksi, yang pertama adalah mumayyiz. Mumayyiz artinya bisa membedakan. Dan mumayyiz ini biasanya usia 7 tahun. Usia 7 tahun. Jual beli anak-anak usia di bawah mumayyiz hukumnya tidak sah. Juga jual beli orang gila juga tidak sah. Dan juga ditambah dengan syarat harus rasyid, artinya dia itu mampu untuk membeli sesuai dengan kebutuhan dan maslahatnya. Sehingga orang yang sudah balig namun idiot juga tidak sah jual belinya. Yang berikutnya tidak terpaksa. Nah, yang tidak terpaksa ini contohnya adalah kita itu kalau jual beli dipaksa hukumnya tidak sah. Demikian juga ikhwan fillah, pengecualian syarat yang ketiga ini adalah dalam pembayaran hutang atau untuk maslahat orang lain. Misalnya seorang itu berhutang, kemudian tidak mampu membayar hutangnya dan ia memiliki barang yang bisa dijual yang itu bukan termasuk kebutuhan primernya. Nanti kita bahas dalam masalah bagaimana ikhlas insyaallah ke depan. Maka ia dipaksa untuk menjual barangnya untuk kemaslahatan orang yang punya piutang. Yang punya piutang. Jadi bolehkan itu saja. Nanti kita bahas dalam masalah hutang piutang dan juga gadai masalah tersebut. Rukun yang ketiga ya, konsul adalah al-ma'qud 'alaih, atau objek jual beli, mencakup pembayaran atau harga dan barangnya. Untuk barangnya, dan alat pembayarannya, pertama adalah suci dan tidak najis. Bila antum melihat ikhwan fillah, seorang yang jualan misalnya babi, maka hukumnya adalah tidak sah karena ia najis. Bagaimana bila kita menjual kotoran sapi dan kambing? Bahkan sekarang kencingnya sapi dikasih apa? Kantong ditampung. Berarti sapi lebih mulia daripada antum semuanya. Antum kalau kencing dibuang, kalau sapi kencing dia apa? Ditampung. Ada harganya kencing. Kalau kencing onta jelas obat. Kencing onta obat demam. Sekarang kencingnya sapi pun ditampung karena ternyata bisa untuk bahan pupuk. Apa hukumnya? Kembali kepada pendapat, apakah kotoran sapi kambing itu najis atau tidak najis? Yang rajih enggak najis. Semua kotoran hewan yang boleh dimakan oleh manusia adalah suci. Ambil kaidah ya, penting dalam fikih ibadah, semua kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci. Namun tidak semua yang suci boleh dimakan. Yang kedua, memiliki kemanfaatan yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya, yang tidak ada kemanfaatannya, oleh para ulama dikatakan semua serangga, kata para ulama rahimahullah ta'ala, hukumnya tidak boleh dijual belikan. Jadi kalau antum jual beli nyamuk ya, antum tangkepi, antum kilo ya, itu hukumnya gak sah. Kenapa? Karena tidak memiliki kemanfaatan secara syariat. Maka muncullah sekarang masalah cacing. Kalau kita buka di buku-buku klasik, cacing termasuk serangga, masuk dalam hasyarat, yang ia dianggap tidak memiliki kemanfaatan. Namun sekarang ternyata cacing bermanfaat untuk kosmetik. Untuk kosmetik. Apakah hukumnya tetap tidak boleh atau berubah menjadi boleh? Jawabannya pertama, tidak ada nas dari syariat ya, larangan jual beli cacing. Dan ilahnya para ulama, sebab ulama melarangnya karena tidak ada manfaat. Ketika diketahui ada manfaatnya, maka hukumnya apa? Kepada kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama, hukum itu mengikuti ilahnya, ada dan tidak adanya. Artinya ilahnya ada, hukumnya ada. Ilahnya enggak ada, hukumnya berubah. Dengan demikian, maka jual beli cacing yang bermanfaat, yang bermanfaat, maka dibolehkan. Namun jual cacing yang tidak manfaat, hukumnya tidak boleh. Masalah yang lainnya, bagaimana hukumnya jual beli anjing pemburu atau anjing penjaga, herder, ya, bulldog, bulldog, bulldog, ya, bulldog, kesannya, ya, harganya mahal. Apa hukumnya? Dilihat manfaatnya, boleh nggak oleh syariat? Ternyata dibolehkan, namun karena hajat, bukan karena apa? Mutlak, karena hajat. Asalnya dilarang. Maka kembali kepada makna makna harta yang telah sampaikan pada perjumpaan terdahulu, yaitu semua yang ada kemanfaatannya dibolehkan oleh syariat tanpa hajat. Maka Allah mengatakan bahwa semua anjing hukumnya tidak boleh jual belikan dengan keumuman hadis larangan Rasulullah min bai'i al-kilab al-kalbi wasnur. Nabi melarang jual beli anjing dan kucing. Sehingga semua anjing hukumnya tidak boleh dijual belikan. Lalu bagaimana usaha caranya kita untuk memiliki anjing tersebut? Biasanya demikian, ya. Para ulama itu didesak oleh masyarakat untuk ngasih solusi terus, ya. Karena kebutuhan, tidak mungkin tanpa diadakan jual beli. Bisa dengan cara kita membayar training pelatihannya. Anjingnya gak ada harganya, hanya membayar apa? Pelatihan anjing tersebut. Karena anjing itu bisa menjadi pemburu kalau dilatih, dan bila tanpa latihan tidak bisa menjadi pemburu. Yang berikutnya adalah barang dimiliki penuh oleh penjual ketika jual beli. Maka semua barang yang belum dimiliki tidak boleh jual. Yang berikutnya mungkin serah terimakan, dan barangnya dan harganya jelas. Ini sebenarnya sederhana. Saya ingin fokus kepada taksimat nanti, kepada klasifikasi jual beli dan syarat jual beli. Syarat jual beli, keduanya sama-sama ridha, tidak ada unsur paksaan. Kita lihat di sini para ulama beda pendapat dalam hal ini, dalam tiga pendapat. Maksudnya kapan dikatakan sama-sama suka? Yang pertama katanya tidak terjadi kecuali dengan ucapan atau ijab kabul. Ini mazhabnya apa? Syafi'i. Bayangkan kalau antum ke Bursa Efek, BEJ, ya, kalau harus ada ijab kabul, bisa gak ya? Kira-kira? Gak bisa. Kalau kita ijab kabulnya dengan apa? Dengan digesekkan kartu kredit kita, kita gesekkan ke toko, kapan kita ngomong ijab kabulnya? Yang kedua mengatakan pokoknya pada asalnya dengan ucapan dan boleh dengan perbuatan dalam hal-hal yang sudah banyak terjadi dan terus menerus. Ini pendapat mazhab Syafi'i yang mutaakhirin. Karena mereka pendapat bahwa adat itu muhakkimah. Kata dia, kalau misalnya beli cilok, setiap hari beli cilok, ya, atau beli ke pasar, setiap hari kita beli ikan, beli lauk, beli hal-hal yang memang harian, kata mereka ini boleh tanpa ada ucapan ijab dan qabul. Kalau gitu gimana kalau kita mau berjual beli saham di Bursa Efek, apa wajib ijab qabul duluan? Ya wajib, kata yang kedua ini. Yang ketiga ini yang bebas, ini yang rajih. Pokoknya yang penting menunjukkan keridhaan, baik dengan tulisan, dengan perbuatan, dengan isyarat, dan dengan apa? Perkataan. Yang kedua, ikhwan fillah, bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi memiliki kompetensi atau wewenang beraktivitas. Ini disifatkan dengan empat sifat, yaitu merdeka, sebab budak tidak boleh jual beli tanpa izin tuannya. Baligh, berakal, sehat, dan rasyid. Ya, namanya rasyid adalah yang dia itu mampu mengelola harta dan tidak menghamburkannya pada hal-hal yang diharamkan. Kalau antum punya anak, punya uang, belinya khamar waliyadzubillah, maka ia dilarang untuk beraktivitas. Dilarang beraktivitas untuk jual beli karena dikhawatirkan penggunaannya tidak benar. Yang ketiga, penjual memiliki barang atau menjadi orang yang menggantikan posisi pemilik. Saya ringkas ini karena kita mencoba untuk mengambil yang aplikasinya. Ya, tidak sah aktivitas orang pada kepemilikan orang lain kecuali dengan izinnya. Kata Rasulullah, la tabi' ma laysa indak, jangan jual barang yang belum milik kamu. Atau menggantikan posisi pemilik. Misalnya ya kan, fillah, saya ini punya hubungan dengan pabrik kimia. Kata pabrik mengatakan, carikan konsumen, ya, bapak saya jadikan agen saya, kalau bapak dapatkan sekian, maka harganya sekian dari kami, dan kamu bebas ngasih harga ke orang lain. Maka muncullah transaksi, kemudian dia dengan nelfon pabriknya, dan dikirim barangnya ke konsumennya. Maka ia menjadi perwakilan daripada pabrik tersebut. Ini boleh, walaupun dia tidak memiliki barang tersebut. Kita punya toko online, toko online. Kita jual buku, kita foto bukunya, kita sampaikan di sana speknya, judulnya misalnya Fawaid Ibnul Qayyim, terbitannya pustaka ini, warnanya ini, dan sebagainya, lengkap. Kemudian ada pembeli yang ingin membeli, maka mengirimkan uangnya, baru mengirimkan apa? Barangnya. Padahal yang punya toko online belum punya bukunya. Bukunya masih toko. Namun toko itu sudah punya akad ataupun kesepakatan dengan pemilik toko online bahwa barangnya harga sekian dan sekian, dan bila Anda akan membutuhkannya, kami siap untuk mengadakannya. Maka ini dibolehkan, karena ia menjual barang menggantikan posisi pemilik barang. Bagaimana hukumnya bila kemudian saya bawakan ucapannya Syekh Saleh Fauzan di sini, membawakan sebagian contoh jual beli dilakukan oleh orang yang tidak memiliki barang. Seorang pembeli datang kepada seorang pedagang untuk mencari satu barang, sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada pedagang tersebut. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad. dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti hutang. Sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau si penjual. Pedagang ini tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Ini ada di banyak kalangan kaum muslimin dewasa ini, di antaranya adalah yang namanya jual beli murabahah. Kita akan bahas insyaallah ta'ala. Kemudian yang keempat, barang yang diperjualbelikan itu merupakan barang yang secara mutlak boleh dimanfaatkan menurut syariat dalam segala kondisi. Jadi dia barang yang halal, dan halalnya bukan karena terpaksa. Kemudian yang kelima, mampu diserahkan. Mampu diserahkan. Kalau antum misalnya menjual atau punya mobil dicuri orang, antum ngomong sama teman antum, saya jual 5 juta aja lah mobil saya, Kijang LKX 5 juta, murah gak? Murah. Syaratnya kalau ketemu, milik kamu kalau ketemu. Kalau ketemu, ya sudah, uangnya hilang 5 juta. Ini namanya menjual barang yang tidak mampu diserahkan. Kalau para ulama mengatakan menjual ikan dalam air, dan kayaknya enggak ada zaman sekarang ya. Pak, ini saya jual yang warnanya kuning nih ikannya. Ikannya lagi jalan nih di kolamnya. Yang keenam, barang yang dijual jelas dan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli pada waktu akad. Dan untuk mengetahuinya ada dengan cara dua cara. Yang pertama, melihat langsung barangnya di waktu akad. Yang kedua, dengan kriteria dan contoh yang menggantikan posisi melihat langsung. Sales motor datang ke antum untuk jual motor, bawa motor enggak? Enggak, bawa apa? Bawa foto motornya. Bahkan antum kalau ke dealer, ini pak modelnya pak, yang dikirim bukan yang itu. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Kemudian harga barang harus jelas di waktu akad. Jelas ada dua kemungkinan. Ada jelas tulisannya, ada jelas karena sudah biasa diketahui. Kalau antum beli toko, kadang-kadang enggak tanya. Enggak tanya. Kasih aja uangnya, ambil barangnya. Kenapa demikian? Karena antum sudah tahu harganya sekian kira-kira. Itu sah hukumnya. Kita lihat sekarang klasifikasi jual beli. Ini yang akan kita bahas insyaallah agak rinci dalam hal ini. Para ulama melihat transaksi jual beli ini dalam banyak tinjauan. Yang pertama adalah tentang tinjauan objek transaksinya. Ada jual beli dengan sistem menukaran uang dengan barang, yang dinamakan dengan jual beli umum. Kita punya barang sama uang ditukarkan. Yang kedua, uang dengan uang, dinamakan dengan as-sarf atau money changer. Ini hukumnya boleh semua. Boleh semua. Untuk yang uang dengan uang, diwajibkan di sana pembayarannya cash di majlis akad, kontan di majlis akad. Contohnya ya kan, fulan itu punya dolar, kemudian masuk ke toko atau tempat penukaran mata uang. antum serahkan uangnya kepada pembeli, kepada tempat tersebut, kemudian ia hitung harganya jelas dan dibayar ke rupiah, maka ini hukumnya apa? Boleh. Gimana Ustaz kalau sekarang ada yang ada di bank-bank atau di itu adalah bahwa kita diminta untuk, Pak monggo silahkan duduk dulu, kadang-kadang sampai 10 menit baru ada pembayaran, apa hukumnya? Hukumnya khanfilah, dia masih satu majlis, satu majlis walaupun tampak terpisah tempatnya. Yang ketiga, menukar barang dengan barang, namanya muqayyadhah atau barter. Ini semua gak ada masalah. Kemudian ada lagi jual beli dari sisi standarisasi harga. Ada jual beli al-musawamah atau berjainal. Ini namanya jual beli yang kita ada. Saya punya barang, saya tawar sampai deal harganya. Ini gak masalah. Yang kedua, jual beli amanah. Jual beli amanah ini kita bagi dalam tiga jenis. Yang pertama murabahah, yang kedua wadi'ah, yang ketiga tauliyah. Jual beli murabahah ini adalah jual beli di mana seseorang mengatakan saya beli barang ini harganya 5.000 rupiah. Bapak berapa mau ngasih untung sama saya? Jadi menyampaikan modal belinya dan minta keuntungan dari pedagang. Hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Namun sekarang ada murabahah yang dikatakan oleh Pak Anton Syafi'i dengan murabahah KPK, karena pesanan konsumen. Ini yang banyak terjadi. Dan ternyata murabahah yang dulu tidak sama dengan murabahah KPK atau murabahah yang ada zaman sekarang ini. Perbedaannya, zaman dulu pedagang itu memang membeli dulu barangnya, kemudian baru menjual setelah memiliki barangnya. Sedangkan murabahah zaman sekarang ini berbeda. Penjual tidak punya barang, namun pembeli butuh barang, tidak punya uang. Saya enggak panjangkan lebar masalah ini. Nanti kita kapan membahas terdetail satu persatu. Ya. Seorang datang ke lembaga keuangan mengatakan, Pak saya butuh motor, cuman tidak punya uang. Kata lembaga ini, Pak, Bapak, saya kasih wakalah. Ini subhatnya apa? Wakalah. Untuk membelikan barang kepada penjual yang Bapak inginkan. Kemudian pergilah sang nasabah ini untuk mencari barangnya dan ketemu. Dan mengatakan, lembaga keuangan harganya itu 5 juta rupiah. Oke, kalau begitu sekarang Bapak jual ke kami kredit dengan angsuran setahun per bulannya 500 ribu rupiah. Sehingga jadi apa? 6 juta rupiah. Kata lembaga ini sah. Pertama katanya karena yang beli itu adalah wakilnya lembaga keuangan. Dan wakal dalam Islam hukumnya apa? Boleh. Yang kedua, jual beli kredit juga boleh. Berarti kalau kumpul dua hal ini dalam satu akad jual beli, maka hukumnya apa? Plus. Jadinya apa? Plus. belum tentu. Kita kata nih khanfilah bahwa ada syubhat riba, di mana disepakati oleh undang-undang yang ada di Indonesia bahwa bank tidak boleh jual beli. Bank tidak boleh jual beli, hanya boleh menarik dana dan membiayai pembiayaan, financing saja. Kalau demikian, maka wakalnya dia itu hanya rekayasa menghalalkan yang haram. Ia meminjamkan uang kepada nasabah untuk beli barang dan membayar dengan cicilan lebih besar daripada hutang tersebut. Seandainya bukan bank, memang tidak boleh, yang tidak dibolehkan jual beli. Perorangan. Kita ada juga saudara syubhat menjual barang sebelum dimiliki. Sebelum dimiliki. Sebab akad jual belinya terjadi sebelum barang dibeli. Maka Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan solusinya, ulama itu hebat canggih. Ya, enggak ngasih hukum, ngasih solusinya adalah membuat dua model. Yang pertama hanya janji mau membeli. Dan janji itu hukumnya, akadnya akad apa? Non permanen. Jaiz. Susah emang masalah bahwa yang tidak paham yang kemarin sekarang enggak paham. Artinya kalau antum janji itu, kalau antum enggak jadi boleh enggak? Hah? Boleh. Karena dia tidak permanen. Kemudian ketika barang sudah ada, maka dibuatlah akad jual beli. Dan akad jual beli ini membutuhkan namanya khiyar majlis. Artinya sang pemesan terkadang boleh membagakan jual beli ketika ada barangnya. Kalau dua hal ini ada, maka sah jual belinya. Saya sampaikan kepada satu lembaga keuangan di Yogyakarta, wah pak itu sih bahaya, ada spekulatifnya, nanti kita akan rugi, tidak saving. Kata kita, pak, kaidahnya al-kharaju bid-dhaman, untung itu dengan resiko. Untung dengan resiko. Maka bila apa tidak demikian, maka hukumnya tidak sah jual belinya. Nanti kita akan bahas detail insyaallah pada percobaan ke depan, bagaimana sistem bank menyampaikan pertama bagaimana akadnya, kedua, ketiga, sampai nanti barang ke rumahnya sang nasabah tersebut. Yang kedua, jual beli al-wadi'ah. Jual beli al-wadi'ah adalah jual beli, namanya jual rugi kalau saya ngomong. Nah, jual apa? Rugi wadi'ah. Menjual barang di bawah modalnya. Kata antum, Ustaz, masa ada orang menjual barang kok rugi? Artinya membelinya 5.000, jualnya 4.000. Ternyata saya lihat ada yang pakai ini Cina. Jadi dia beli barang biasanya itu pakai tempo pembayaran. Jadi kalau antum ngambil di supplier, distributor, mesti apa? Hutang apa kontan? Biasanya hutang. Dia butuh uang, maka ia ngambil barang tersebut dan menjual di bawah harga dia beli. Otomatis akan laku, dia punya modal uang dan dia punya hutang agak banyak. Dengan modal itu dia akan kelola terus untuk usaha sehingga akhirnya bisa untung, nombok yang hutang plus dapat keuntungan dengan cara wajiah ini. Ini dibolehkan dalam Islam. Yang ketiga, jual beli tauliyah. Jual beli sesuai dengan modalnya. Modal 5.000 ya, jualnya 5.000. Yang ketiga adalah jual beli al-muzayadah atau lelang. Ini juga dibolehkan dalam syariat. Hanya saja ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya dengan hadis Nabi, la yabi ahadukum ala bai'ati akhi. Larangan kita menjual barang atas jualan temannya. Sebab dalam lelang ini, bila berkumpul 5 orang, maka setiap orang akan mengasih harga. Saya 5.000 rupiah. Kata yang ketiga, enggak, saya 6.000 bisa. Yang ketiga, 7.000. Seakan-akan apa? Transaksi, ada pihak kedua yang menawar lebih daripada yang pertama. Jawabannya adalah tidak sama, karena mereka berkumpul dan semuanya sama-sama tahu bahwa mereka harus bisa menawar lebih daripada temannya ya, bila ingin dapatkan barang tersebut. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapatkan harga yang terbaik. Pernah gak lihat orang lelang? Biasanya di TPI, tempat penjualan ikan, ini lelang. Ya. Maka dinamakan pelelangan dalam bahasa umumnya. Ya. Demikian juga pelelangan yang ada, kadang-kadang melelang barang-barang yang sudah lama, cuci gudang dan lain sebagainya. Ya. Allah mengatakan hukumnya adalah boleh. Yang keempat, jual beli al-munaqasah. Kebalikan lelang. Lelang ingin mendapatkan barang, mendapatkan harga lebih bagus. Kalau munaqasah, kebalikannya. Ingin mendapatkan barang dengan harga yang paling rendah. Biasanya ini digunakan ya, dalam tender, di mana kita bila ingin barang yang murah, maka digabungkan sekian perusahaan untuk menyampaikan kepada kita barangnya, speknya, dan harganya. Kemudian kita melihat penawaran tersebut dan mengambil yang terbaik dan termurah. Nama jual beli munaqasah. Ini pun juga diperbolehkan. Yang kelima, jual beli mu'atah. Jual beli tanpa ijab kabul. Ini pun sudah kita sampaikan bolehnya. Yang keenam, jual beli dengan angka. Artinya kita beli itu sudah ada harga di bukunya, ini ada harga. Kemudian kita ngomong, kita lihat, kita beli langsung tanpa ada tawar menawar lagi. Namanya jual beli bithamanin maktub. Ini juga dibolehkan dalam Islam. Berikutnya adalah pembagian jual beli dilihat daripada waktu pembayaran. Ada yang jual beli dengan serah terima barang dan pembayaran secara langsung. Ini yang kita kenal sehari-hari. Yang kedua, jual beli dengan pembayaran tertunda. dan serah terima barang di tempat transaksi jual beli hutang. Saya jual beli Pak, saya beli barangnya, enggak, nanti bayarnya bulan depan. Ini juga dibolehkan oleh Islam. Yang ketiga, jual beli dengan penyerahan barang tertunda dan pembayaran kontan, namanya jual beli salam. Ini juga dibolehkan. Yang keempat, jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda, namanya bai' dain bidain, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Jual beli dengan pembayaran tertunda dan serah terima barang di tempat transaksi dibagi dalam tiga jenis. Yang pertama, jual beli dengan hutang dan pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo. Namanya dalam usaha kita apa? Konsinyasi. Artinya, saya penerbit, antum agen. Kata antum, saya beli, bayarnya nanti bulan Mei. Maka barangnya diambil bulan Mei, laku nggak laku bukunya, wajib bayar uang. Ini juga hukumnya boleh. Yang kedua, jual beli dengan pembayaran tidak kontan dan diangsur dengan angsuran berjangka, namanya jual beli kredit. Khilaf, ada yang mengharamkan, ada yang bolehkan. Yang rajih hukumnya boleh, sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan Majma' Fiqih Islami. Yang ketiga, jual beli melalui kartu kredit. Sama ini juga hutang. Saya pernah membaca hal ini dan saya pengen membahas satu ketika tentang hal ini. Ada debit card, ada credit card, ya. Bagaimana penggunaannya dan bagaimana sistem mereka. Sini terlibat tiga pihak. Pihak pembeli, penjual, dan pendana atau penjamin atau bank. Keuntungan pembeli, dia tidak usah bawa uang, bisa beli barang. Keuntungan pedagang, dia punya pelanggan tanpa iklan. Karena yang punya gak mungkin beli di luar yang ada mesin ATM-nya, mesin kartunya. Keuntungan bank, mendapatkan diskon dari penjual, keuntungannya, dan dia mendapatkan nilai utuh dari pembeli. Paham ya tiga pihak ini? Jadi pihak bank atau pihak pemilik kartu kredit akan punya hubungan dengan toko-toko yang dia tunjuk dengan perjanjian, ya, biasanya ada diskonnya. Kemudian pihak pembeli ini, ya, ketika dikasih kartu kredit ini akan membayar dalam tempo waktu tertentu, misalnya sebulan, setengah bulan, atau yang lainnya. Maka sistem ini itu dibolehkan. Namun apakah penggunaan kartu ini juga dibolehkan? Lain masalahnya. Sebab bila sampai ada terlambat membayar denda, maka tidak dibolehkan. Yang kedua, kalau dia bank konvensional juga enggak dibolehkan. Kalau di luar itu tidak mesti bank. Perusahaan bisa buat ini. Jadi kita akan katakan bahwa hukumnya nanti jual beli yang kita lihat bukan kartu kreditnya. Jawabnya yang kita lihat, bukan kartu kreditnya. Demikian ya khanfullah, singkat ya. Singkatnya saya, singkatnya. Masih ada lagi yang lainnya yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita masih punya namanya khiyar. Intinya ikhwan fillah, kita coba insyaallah taala dalam kajian setiap pekan ini saya membuat target-target tertentu. Bila antum merasa terlalu cepat ya, kita akan kendorkan, kita akan panjangkan, karena saya ingin, tidak ingin terlalu panjang kita membahas jual beli sebetulnya. Namun saya khawatir dengan sistem yang saya buat cepat ini, antum semua mengalami kesulitan. Yang jelas saya akan coba insyaallah taala ke depan untuk mencoba merinci jenis jual beli yang disampaikan oleh syariat. Ada jual beli yang disyariatkan, ada jual beli yang diharamkan. Dan kita coba untuk melihat lagi beberapa jual beli seperti jual beli salam, jual beli murabahah, yang ini membutuhkan penjelasan yang cukup panjang sehubungan dengan banyaknya syubhat, banyaknya cara dipakai oleh perbankan syariat ya, berkenaan dengan jual beli murabahah ini, yang mereka sendiri mengatakan hal itu menjadi satu produk istimewa dalam perbankan syariat karena sangat mengambil keuntungan dan bisa saving aman, dan tidak bisa dalam secara teori tidak akan terjadi kerugian dengan sistem seperti itu. Bila itu ada masalah silakan kita buat tanya jawab seputar jual beli ini.